dua selimutnya dan melihat kepada dua ketiaknya. Ini takdir bahwa dia ini sibuk dengan urusan rumahnya. Sibuk dengan istrinya dan berusaha dengan dia. Maka lalu Abu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dia bisa masuk. Maka Abu Mu'ad bin Jabal membela. Dia berkata, ini apa yang kamu katakan? Wallahi ya Rasulullah ma'alimna alaihi'illa khairah. Kata yang dikenal oleh Rasulullah, kami tidak mengetahui pada saat itu kecuali kebaikan. Nah, di sini ada satu kaidah, yaitu seorang kalau menduga pada temannya dugaan yang kuat dan dia utarakan hal tersebut, hal tersebut bukanlah perkara yang tercela. Hanya dugaannya ada sisi kebenaran. Sebab Nabi SAW di sini tidak mengingkari salah satu dari dua orang. Dan di sini juga seseorang apabila menduga bahwa orang yang berbicara depannya salah, boleh dia langsung memperbaiki hal tersebut. Sepanjang hal tersebut, dugaan tersebut adalah dugaan yang memang punya sisi kebenaran. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal di sini. Maka kata beliau berkata kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dia, "Bagaimana aku ala dari roa rojulan mudiyabar yajulubisisalam." Setelah beliau dalam keadaan seperti ini, maka beliau melihat orang lelaki berpakaian putih. Dari kejauhan beliau menembus mata Morgana. Saya jauhkan kelihatan, apalagi pada pasir kelihatan kayak air gitu. Maka kelihatan kalau ada orang lewat, itu akan nampak. Terus dia berjalan semakin dekat. Apalah Rasulullah SAW pun ada kesan. Maka dari Rasulullah SAW bersabda, jadi lakanya Abu Khaifan. Ini dikira, ini menyangka, saya ini Abu Khaifan yang datang. Ternyata, saya tidak tahu Abu Khaifan ala Al-Fa'ad. Ternyata beliau adalah Abu Khaifan ala Al-Fa'ad. Walaupun takut takut di saat itu, hina lalu jadi munafik. Beliau ingin bersedekah dengan satu sah karena ketika beliau dikerja orang-orang munafik. Orang-orang munafik, kisahnya ada di sudut dalam surat Taubah. Kalau orang dengan harta yang sangat banyak menyumbang untuk perang, orang munafik berkata ini ria ini terlalu banyak. Barangnya dia ini menjorkan diri ria. Begitu katanya orang munafik. Jadi kalau datang orang dengan hati yang sedikit seperti Abu Khaifan al-Ansari di bawah ini, korma hanya satu sok saja. Mereka menganggap remeh. Apa ini satu sok? Ya kamu telah apa? Demikian orang-orang munafik itu. Di antara sikap-sikap mereka. Saya nanya Abu Khaifan, ini apa ini? Dalam golongan dengan fakir, tapi bersama dengan beliau juga masih sempat menyusul Rasulullah SAW. Beliau persiapkan segala sesuatu, akhirnya mampu juga beliau menyusul Rasulullah SAW. Kalau seorang memang punya niat dan punya semangat, akan menjadi mudah sesuatu itu. Nah, pekerjaan itu akan menjadi berat kalau dia menyangka atau menganggap penyelesaian jalan menuju kepada pekerjaan itu panjang. Kalau dia anggap pendek jalannya, maka dia akan berjalan dengan cepat. Demikian. Baik, dikatakan di sini, pada saat, berkata saat, alam mabalaman, anna Rasulullah SAW tertawajjah qafilan min Tabuk, habara li basmini. Setelah telah sampai kepada kabar, bahwa Rasulullah SAW sudah berarah pulang dari Tabuk, menuju ke Madinah, maka saya pun didatangi oleh Bunda Gulana. Baik, saya Bunda Gulana. Bagaimana tidak mampu berangkat, punya kemampuan, tidak ada udur. Kemudian apa yang dia katakan itu? Mulai dia pelan. Apakah itu sudah terjadi? Maka saya pun mulai berpikir kedustaan. Pikir apa yang dia katakan? Kalimat-kalimat yang dia katakan. Wa aku lagi maaf rajin sahabat di dalam. Dan dia berkata, bagaimana cara saya keluar dari kemarahan Rasulullah SAW? Wa astainu ala dalika bikulli dhi ra'yin min ahli. Dan saya untuk mencari penyelesaian ini, saya meminta bantuan kepada orang, kepada keluarga aku yang mempunyai pemikiran yang baik, mempunyai ide-ide yang cemerlang. Nah, ini sudah mukarrab bin Malik. Dalam bab ini begitu dikatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qadima zahan lil batil. Ketika dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhalla qadima, beliau telah datang zahan lil batil, hilanglah dari kebatilan. Jadi sebaiknya semua hilang. Jadi pikirkan yang dia minta disarankan, kamu ngomong begini nanti, ngomong begini saja, semuanya hilang dari dia. Hatta arahtu anilat tanjir minta syirin adana. Sampai beliau berkata, saya pun mengetahui bahwa saya tidak akan selamat dari beliau dengan sesuatu apapun selama-lamanya. Maksudnya tidak selamat, kalau dia berkata kepada Rasulullah sekarang, mungkin akan turun ayat, menjelaskan bahwa dia bisa. Atau kalau tidak akan pada hari yang, dia akan melakukan siksaan yang sangat pedih. Kalau kita tidak ada jalan lain, maka kata beliau, saya pun mengetahui tidak ada yang mengatakan saya dari beliau sesuatu apapun sama. Tak jemaah itu sudah tahu, maka saya kumpulkan sesama sejujur dirikan beliau. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima. Dan di pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang. Kebiasaannya Nabi kalau pulang dari perjalanan, beliau datang atau masuk di waktu pagi. Kalau beliau di luar kota sudah, dia di luar kota, maka beliau bermalam sebelum masuk ke dalam kota. Nah, beliau bermalam. Nah, nanti di pagi hari baru beliau masuk ke dalam kota. Ini kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakala jika tadi mengenai safar, ini safar yang berada di masjid. Harakah ini semua jalan selanjutnya. Dan ketika beliau datang dari perjalanan, yang pertama kali beliau mulai adalah duduk di masjid. Salat di masjid. Beliau rukuk, salat dua rakaat, kemudian duduk kepada waris. Melihat bagaimana kebiasaan Rasulullah. Kalau pulang dari perjalanan, yang pertama dia ingat adalah masjid. Karena itu ada dikenal salat sunnah dua rakaat setelah kembali dari safar. Ini tempatnya di masjid. Ya, kalau ini ada masjid di rumah. Dan riwayat-riwayat hanya menunjukkan di masjid saja. Setelah itu apa yang dia lakukan? Setelah sholat langsung pulang, tidak duduk dulu untuk manusia. Lihat bagaimana beliau lebih mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan untuk keluarga yang untuk diri. Alam maka ala dhalika ja'atul mukhallafuna ya'tabiruna ilaihi wa yahlikuna lah wa kanu zib'an wa tamalina rasulah. Maka tatkala beliau duduk seperti itu, maka datanglah orang-orang yang tidak hadir dalam peperangan. Semuanya pada datang sudah hadir, mereka minta udzur kepada Rasulullah dan mereka bersumpah bahwa mereka memang punya udzur sehingga tidak hadir. Dan mereka jumlahnya sekitar 80-an. Faqabila minhum alaniyatahum wa bayya'ahum wa astaghfara lahum wa wakkala sara'irahu ila Allah ta'ala hatta ji'tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima apa yang mereka dari mereka. Dan beliau membiat mereka bahwa kalian yang jujur dalam kenyataan ini. Harus membiat lagi bahwa mereka jujur dalam kenyataan ini. Dan Nabi memintakan ampun untuk mereka. Dan perkara rahasia mereka yang ada, hakikat di dalam hati mereka, Nabi serahkan kepada Allah. Itu beliau lakukan, kata taat, hatta jujur, sampai saya datang. Dan beliau lagi taat untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kalau masa ilam itu, tabas sama al-mughadab. Maka ketika saya salam, beliau pun tersenyum dengan senyum yang marah. Berarti senyum ada dua macam. Ada senyum yang gembira, dan ada senyum yang marah. Nah, cuma salah, taat. Kemudian saya itu berkata, sini. Fajr itu ansyik hatta jalat sebeinya yang ini. Maka saya pun datang. Berjalan sehingga saya duduk di depan beliau. Faqala li ma khallafa alam takun qad ja'aka dhahra. Beliau bertanya kepada Ta'at, kenapa kamu tidak hadir? Bukankah kamu telah membeli tunggangan? Tahu nasa, oh ini ramah. Nah, qad kayfa ya Rasulullah inni wallahi law jalastu inda ghayrika min ahli dunya la ra'aytu anni akhruju min sahati wa bi'udhri laqad utiitu jadalan. Kata Ka'ab, ya Rasulullah, sungguhnya saya, demi Allah, andai kata saya hidup kepada selain engkau dari penduduk dunia, maka engkau akan, maka saya akan, atau engkau akan melihat, saya akan keluar dari kemarahannya dengan udur. Saya akan keluar dari kemarahannya dengan udur yang dia berikan. Maka kau ini tiga jalan. Saya telah diberi bagaimana cara lepas dari hal tersebut. Telah diajari bagaimana cara melepaskan dirinya. Jadi kemudian sudah dipelajari orang yang sesaran sama beliau, kita menyampaikan saja, lepas. Kan begitu? Tapi apa yang kita kata? Walakini wallahi laqad alimtu, akan tapi saya demi Allah, sungguh saya ketahui. Lain haddadku dan yawma hadithu kaibi, tarba buti anni, lain syakana Allah tu, yisitu ka'alimu. Tetapi akan tapi demi Allah, saya mengetahui. Andai kata saya menceritakan kepada pada hari ini, pembicaraan yang dusta, dan engkau meridhai saya dengan ini, maka dikhawatirkan Allah akan membuat engkau murka terhadap saya. Wal haddatsuka haditsan tajidu alayya fihi. Apabila saya menceritakan kepadamu cerita yang jujur, maka engkau akan marah kepada ini al-ardu fihi uqba Allah azza wa jalla. Dan saya berharap di belakangnya pahala dari Allah azza wa jalla. Kemudian dia tegaskan, wallahi ma kana lil adl. Demi Allah tidak ada udzur bagi saya. Tidak ada. Wallahi ma kuntu aqwa wala aysara minni hina takhallaqtu anka. Kemudian taat berkata, wallahi tumpah lagi. Demi Allah, saya tidak seorang pun yang lebih kuat dan lebih banyak kemudahannya dari saya ketika saya telah hadir ini dari engkau. Jadi betul. Bukan? Rasulullah SAW disebutkan semua kekayaannya. Nah. Kala Rasulullah SAW anna hala kakala sadaq. Rasulullah SAW bersabda, ada pun orang yang dia telah jujur. Fakum, hatta ya qadhi Allah fiika. Maka berdirilah kamu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keputusannya kepada engkau. Nah. Wasara rijalun min Bani Salamah fattaba'uni. Maka berjalanlah sekelompok orang dari Bani Salamah dan mereka mengikuti saya. Setelah disuruh pergi oleh Nabi, sampai turun keputusan tentang engkau, maka telah keluar saat diikuti oleh sekelompok orang dari Bani Salamah. Diikuti. Apa yang mereka katakan? Faqalu li, mereka berkata kepada aku, wallahi ma arinnaka adnabba dhanban qablaha. Laqad ajadta fi an lam takuna tadaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma tadaka ilayhi al-mukhallafun. Faqad kana kafika dhanbaka istighfar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, demi Allah kami tidak pernah mengetahui kamu berbuat dosa satupun sebelum ini. Dan Allah telah tidak mampu untuk memberikan ujur kepada Rasulullah SAW seperti yang lain memberi ujur. Sungguhnya, kalau kamu minta ujur kepada Nabi, pengampunan dari Nabi, Nabi memintakan ampun untuk kamu tidak cukup terhadap dosamu kalau itu dari hidup. Mereka berkata begitu. Nah, apa kata Ka'ab bin Malik? Wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Ka'ab, demi Allah, terus menerus mereka mencela saya, memarahi saya, menyesalkan kenapa saya seperti itu. Sampai kata Ka'ab, saya akan jadi kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau sedih dengan nafsi dan saya diserahkan diriku. Demikian. Semua kumpulan mereka. Kemudian saya berkata kepada mereka, Allah tiada hada ma'iyah minasak. Apakah ada yang seperti ini bersama saya? Fakalu na'am. Maka mereka berkata, iya. Latiyahu ma'asa rajulana. Ada dua orang yang seperti kamu. Yang juga tidak ada dan tidak punya udur. Dan mereka tidak kepada Nabi. Bilang, saya tidak punya udur. Dua orang. Kalau misalnya maksudnya, keduanya berucap seperti yang kamu ucapkan. Waqila laka wa minna waqila laka. Dan dikatakan kepada keduanya seperti apa yang dikatakan kepada Allah. Maksudnya disuruh pergi sampai Allah memberikan keputusan kepada Allah. Jadi kalau begitu, tiga orang yang jujur di peran tabut ini tidak hadir dan tidak mempunyai itu. Maka dikatakan di sini, dalam hadis ini, waqila laka wa baik. Teman-teman, maka kata-kata Abdi bertanya, siapa mereka berdua? Qalu Murrah bin Rabi'ah al-Umari wa Hilal bin Umayyah al-Waqidi. Yang pertama Murrah bin Rabi'ah al-Umari, yang kedua Hilal bin Umayyah. Dua orang. Jadi dengan Ka'ab berarti tiga kira. Ya, tiga orang ini yang tidak hadir di perang Tabuk diringkas ya, dalam satu kalimat, yaitu maklah. Huruf mim, kaf, dengan haf. Mim, mirarah, Ibn Rabi, kaf, Ka'ab bin Malik, haf, silal, Ibn Malik. Itu untuk memudahkan mim. Sejak orang yang tidak hadir di Quran tadi. Nah, baik. Kemudian dikatakan di sini, Allah sabar dari rajulaini salihain, pada syahida badaran tujuh uswah. Mereka menyebutkan pada kedua orang lelaki yang salih dan keduanya hadir di perang Badar. Dua orang ini tidak hadir, dia hadir di perang Badar. Dua orang yang salih. Kalau yang makan itu hina datar aku meli, maka saya pun berjalan. Ketika mereka menyebutkan berdua bersama aku, jadi ada ringan ya, tidak ada temannya ternyata. Nah, sehingga kalau mendapatkan hukuman, terasa agar lebih mudah. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersalam, ayat salat min bayi man takhallaf anhu. Jangan seperti itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami, atau melarang manusia untuk berbicara kepada kami. Jadi ini hukuman yang pertama. Setelah suruh pergi, pertama tidak boleh bicara. Tidak boleh bicara. Pajak sabar dan menak. Maka manusia pun menjahilkan. Pajak sabar dan menak. Manusia pun menjahilkan. Apalah tangan dia ulang. Manusia pun berubah terhadapkan. Hatta tanaskar seri dinakil awal. Hatta tanaskar li dinakil awal. Sehingga seakan-akan bumi yang ada di depan sini, bumi yang asli. Bagaimana tidak? Semua manusia tidak ada berbicara dengan dia. Bayangkan pada dalam satu kota, kemudian di dalam kota ini tidak ada berbicara dengan dia. Perintah. Sama dia di Al-Qa'arifah. Seakan-akan bumi ini bukan bumi yang saya kenal. Pada itu ada dalika pangsina lagi. Dan saya pun menjalani itu selama 50 malam. Bayangkan. 50 malam, 50 hari, 50 malam. Fa'amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiya. Adapun dua temanku, mesti dua yang lain. Keduanya fastakana betul-betul menyesal. Dan mereka hanya kerjanya duduk di rumahnya dalam keadaan menangis terus-menerus. Wa ma'ana fa'antu asyabdal qawm wa ajlanahu. Adapun saya yang paling muda di antara saudara. Dan saya yang paling kuasa. Maka dia akhir, saya keluar, hadir sholat, pas hadir sholat sama muslimin, saya menyaksikan sholat bersama kaum muslimin. Ini masih sempat hadir sholat, kalau yang lainnya enggak ada yang keluar sholat. Ini menunjukkan bahwa kalau dalam hal yang seperti ini, ketika mendapatkan tahajud atau istisal dengannya, kita punya udzur untuk tidak hadir sholat berjamaah. Nah, ketika Ka'ab bin Malik tetap hadir sholat berjalan bersama kaum muslimin. Wa aku mungkin aswah dan saya berkeliling di pasar-pasar. Boleh kita dimulai akhir dan tidak seorang pun yang berbicara dengan baik. Di pasar tidak seorang pun yang berbicara dengan dia. Terkira itu dibayangkannya bagaimana perasaannya. Wa aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya datang kepada Rasulullah dan saya beri salam kepada dia. Wa huwa fi majlisi di ba'da shalah dan dia di majlisnya setelah salam. Fa'akul fi nafsi. Maka saya berkata kepada diriku, hal-hal atau sebagainya di dalam kesalahan Allah. Saya kata kepada diri, bergerakkan di diri yang menjawab salah atau tidak. Jadi terus kerjanya. Semua usaha di peribadi ini. Kemudian setelah itu saya salat dekat diri. Wa usaha di kohon nabah. Dan saya mencuri pandang. Dan artinya menoleh, mencuri pandang. Seorang kalau salat, ini kadang tetap. Ini ya, apa namanya wajahnya menghadap ke depan. Tapi makanya, bisa melihat ya. Sebelah ini itu maksud mencuri pandang. Ada pun menoleh, itu terlarang di dalam sholat. Nah, tapi yang seperti ini, boleh sepanjang tidak melalaikan dari sholat. Adapun kalau melalaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna fi sholati masyghulah. Tentunya dalam sholat itu disebutkan yang sangat sibuk. Nah, faida aqbaltu ala sholati nadhara ilayya. Kalau saya sudah mulai sholat, maka Nabi baru melihat kepada saya. Wa idza tafattu nahwahu a'radana. Kalau saya berpaling, ya. Sekali saya berpaling ke arah beliau, maka beliau berpaling dari sini. Sebenarnya tadi, Rasulullah dalam keadaan seperti orang yang biasanya cintai. Nah, hatta ta'ala dan ila alibnya, menjawab dari muslimin. Sampai ini pun menjadi panjang atas terhadap kami kaum muslimin menjadi masyaukhu hatta tasawwarna jirara Abid Abi Fatan. Maka saya pun berjalan sampai saya naik ke tembok kebun Abu Qatada. Wahai ibnu Ali, Abu Qatada ini adalah sepupunya, anak pamannya. Wahabun nasliya, yang termasuk manusia yang sangat saya cintai. Fatallam tuanis, Allah subhanahu wa taala. Saya beri salam kepada Abu Qatada. Demi Allah dia tidak menjawab salam. Fakultulah ya Abu Qatada, anshadu billah. Hal ta'ala man ahabba Allah wa rasulah. Maka saya berkata kepada Allah Abu Qatada, saya tanya kepada engkau demi Allah, apakah engkau tahu bahwa saya ini cinta kepada Allah dan Rasulnya? Abu Qatada dia. Setelah itu, saya pun kembali dan saya bertanya kepadanya, katakan, dia lagi Abu Qatada. Kemudian saya kembali lagi dan saya bertanya, maka Abu Qatada berkata, Allah wa Rasulullah Allah, Allah dan Rasulnya, yang lain yang mengabul. Maka, saya menangis. Maka, berjalan ya, air mataku, wataman lain itu sekat semua kelebihan. Dan saya pun pergi, sampai saya melewati tembok. Nah, di sini, ini kita boleh menutupkan kalimat tasbih misalnya, atau kalimat Allah wa Rasulullah Alam, dan itu tidak dianggap melanggar perintah Nabi, yang melarang berbicara kepada taat kebenaran. Saya juga sudah berjalan di sini, insyaAllah, dalam sikap, ada pertemuan yang datang. فقال الله تعالى محمد أكبر أن الله مرضى أتركوا في الليل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد sebenarnya berbicara tentang hukum syariah yang menjadi dasar patokan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diambil hukum dan ditegaskan sebuah hukum. Adapun pendapat para ulama tidak harus ada kesepakatan di dalam suatu permasalahan. Yang menjadi ukuran adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Al-Quran telah mengharamkan riba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, la ta'akulur riba adha'afan mudha'afa. Orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba adha'afan mudha'afa. Dan di ayat yang lain, Ya ayuhalladzina amanu, nah, ada beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah, wadaru minar riba begitu, dan tinggalkan la dari riba. Matalul ladina, kemudian ada juga perumpamaan bagi orang yang makan riba, bagikan orang yang kesurupan syaitan. Dan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu riba wa akilahu wa mukilah. Nah, Allah melaknat riba, orang yang makan riba dan orang yang memberi makan dengan riba tersebut. Jadi secara umum tentang hukum masalah riba itu adalah hukum jelas dalam syariah tentang haramnya. Adapun apa yang tergolong riba itu memang ada beberapa sisi perbedaan. Iya. Di kalangan para ulama, tapi perbedaan pendapat itu bukan yang menjadi ukuran. Tidak semua pendapat dijadikan landasan untuk menolak suatu hukum, enggak. Nah, tapi pendapat yang mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun jelas tegas menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang tergolong riba dalam syariah, maka yang wajib untuk meninggalkan perkara tersebut. Ya, wallahu ta'ala. Sesuai dengan syariah. Sebab di dalam hadis Jarir bin Abdullah, beliau berkata, Kunna na'uddu al-ijtima' ba'da dafni al-mayyit min an-niyah al-ijtima' ila at-ta'am ya al-ijtima' wa san'at at-ta'am ba'da dafni al-mayyit min an-niyah. Kami menghitung orang yang berkumpul dan membuat makanan setelah dikuburkannya si mayat itu terhitung dari ratapan. Ya, dan meratap itu adalah salah satu dari perkara jahiliyah yang dikatakan oleh Nabi, "Sintani min ummati min amril jahiliyah at-ta'nu 'ala al-ansab." Wata'an fil ansab wa niyahatu ala al-mayyit. Dua perkara dari umatku dari perkara jahiliyah adalah mencerca nasab dan meratap ketika ada orang yang meninggal. maka dikatakan itu minan niyaha. Ya, karena itulah tidak disyariatkan adanya acara berkumpul-kumpul dibuat khusus, kemudian adanya pembuatan makanan di situ dan sejenisnya. Ini dari perkara yang bertentangan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari ta'ziah itu memberikan azza, menghibur hati keluarga orang yang ditinggal. Kan begitu? Menghibur hatinya itu tidak harus dalam suatu acara tertentu dan hanya satu orang saja yang memberikan hiburan hati untuknya. Ya, bahkan setiap muslim kalau dikatakan dia berta'ziah, yaitu dia menenangkan hati saudara yang kena musibah atau membuat dia gembira, ya, apakah dengan dia memberi hadiah untuknya, dibawakan sesuatu untuknya sehingga bergembira mereka, ya, dihilangkan kedukaannya, pikiran tentang musibah yang baru menimpanya, ya, atau yang semisal dengan itu. Adapun keadaan atau kebiasaan yang biasa terjadi di tengah masyarakat, dan ini termasuk dampak negatifnya, karena ada ini kebiasaan bikin acara-acara yang seperti itu, akhirnya kadang keluarga si mayit tidak mampu, dia kadang berhutang gara-gara untuk bikin acara yang seperti itu. Dan ini orang yang sudah kena musibah, akhirnya dia harus menanggung beban yang lain. Ya, berubahlah menjadi judul luka di atas luka. Ya, begitu. Dan ini dari perkara yang tercela tentunya dari sisi syariat. Karena itulah baik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun memberi nasihat, ya, kalau memberi nasihat misalnya dan tidak ditentukan waktunya dan tidak dikhususkan, ya, tidak dikhususkan dan tidak ada pembuatan makanan dari pihak orang yang kena musibah, maka tidak apa-apa. Misalnya seorang datang ke tempat takziah, ke tempat orang yang apa, ke tempat orang yang kena musibah, dia datang ingin menyebarkan hatinya dan di situ banyak berkumpul orang keluarganya, ya. Ya, keluarga yang banyak berkumpul ini ingin dia beri nasihat secara umum. Kenapa dia beri nasihat secara umum? Jelas ukuran-ukuran itu tadi jangan masuk ke dalam kategori sengaja berkumpul, ya, dan sengaja apa dan membuatkan makanan, ya, di dalam setelah ditanamnya al-mayyit dan semuanya terhitung an-niyaha. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati makhluknya, dan setiap syariat dari Allah dan Rasulnya itu ada kebaikan bagi si makhluk, na'am, apabila mereka melakukannya. Ya, karena itu tradisi dan kebiasaan itu hendaknya jangan dijadikan sebagai suatu perkara yang dengan hal itu dianggap sebagai agama. Na'am, wallahu ta'ala. Orang kaya, Nabi memberikan ujurnya pada atakum amruhum amru yushgiluhum. Mereka telah kedatangan suatu perkara yang menyibukkan mereka. Sibuknya bukan hanya dari sisi itu, banyak perkara. Ya, sibuk dari sisi perasaan dan seterusnya. Bukan hanya dari sisi materi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita tidak menghitung dari materinya. Yang menjadi masalah adanya kebiasaan seperti itu akan membuat suatu perkara tersendiri dianggap sebagai agama padahal bukan bagian dari agama. Dan ini bahaya. Ya, perkara yang sangat berbahaya sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan suatu amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Nah, dia lakukan secara terpaksa, kemudian setelah itu dijalani, maka mengikhlaskannya. Ya, setelah itu dia tinggalkan rasa terpaksaan tersebut dan dia kuatkan hatinya. Dia lakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, apabila amalan tersebut adalah amalan kebaikan. Ya, adalah amalan kebaikan. Tapi kalau amalannya adalah amalan kejelekan dan dia dipaksa dan tidak bisa lepas darinya, maka dia melakukannya sambil banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, itu amalan apabila ia dipaksa dan tidak ada jalan keluarnya yang lain. Ya, paksaannya dibunuh karena dilakukan, ya, atau diperlakukan sesuatu yang mendesaknya sehingga dia harus lakukan, itu masalahnya lain lagi. Wallahu taala alam. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Itu adalah orang yang terpaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Iya. Ada kisah para istri Rasulullah atau para perempuan yang ditinggal, itu terlalu banyak sekali dalam sejarah bagaimana sabarnya mereka, ya. Dan cukuplah kita melihat bagaimana tenangnya mereka ditinggal dan tidak membebani para suami mereka yang berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, dan ada sebagian sahabiah yang ia suaminya berangkat berperang bersama beberapa orang anaknya, semuanya meninggal. Iya. Di jalan Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dalam jihad semuanya, tidak ada yang kembali. Maka datanglah para perempuan ke rumahnya, ingin menghibur hatinya. Ya. Ketika mereka sudah sampai di rumahnya, perempuan ini berkata, sahabat ini berkata, kalau kalian datang ke sini memberi kabar gembira untukku tentang apa meninggalnya mereka di medan jihad, maka tidak apa-apa. Tapi untuk selain itu silahkan kalian pulang. Ya. Nah, menunjukkan kesabaran ya, beliau, dan beliau sangat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun perempuan, ada di dalam sejarah beberapa perempuan yang pernah ikut serta di dalam peperangan, ya, dengan tugas-tugas seperti apa mengobati orang yang sakit, ya, tentunya dengan kriteria, beberapa kriteria yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, peperangan yang dugaan besar kaum muslimin mereka akan menang. Ya. Ada peperangan sengit yang dikhawatirkan kaum muslimin misalnya kalah atau masih pertimbangan seimbang, ini tidak diikutkan sebab tidak ada maslahat. Ya. Kemudian tugasnya hanya sekedar memberi minum ya, orang yang kehausan atau mengobati yang luka. Ya. Dan bukan artinya mengobati dalam artian bersentuhan, tidak. Disebutkan oleh para ulama bahwa tentunya sesuai dengan batasan-batasan syariah. Semuanya ini ada dalam beberapa hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Diketahui bahwa mereka sholat belum masuk waktu, maka tidak boleh sholat bersama mereka. Ya. Sebab kalau sholat bersama mereka, sholatnya batal. Syarat syahnya sholat adalah dukhulul waqt, masuknya waktu. Bagaimana mau sholat dan waktu belum masuk? Ya. Kalau mereka sudah ada dan kemudian sholat sendiri, maka biarkan mereka sholat, nanti pas masuk waktu baru mereka sholat sendiri. Nah, ini sepanjang tidak ada fitnah di masjid itu. Dalam artian kalau dia bikin jemaah sendiri, jemaah baru sendiri di masjid, tidak ada fitnah di masjid. Tapi kalau dikhawatirkan fitnah, maka dia cari masjid lain, atau kalau tidak ada masjid lain, maka sholat di rumahnya tidak apa-apa. Iya. Sebab hadir di masjid membuat fitnah dan tidak ada sholat, ya, sholatnya tidak pada waktunya, maka harusnya dia sholat sesuai dengan apa yang diperintahkan. Fastaqim kama umirta, istiqamalah kamu di atas apa yang kamu diperintahkan. Iya. Tapi ingat ya, bahwa dia yakin bahwa mereka ini sholat bukan pada waktunya. Kalau dia juga hanya menduga, ya, sini juga menduga, maka asalnya ya, yang dipakai itu adalah sangkaan besar, dugaan kebanyakan atau dugaan besar itu sudah cukup, insyaallah taala. Dugaan besar sudah masuk waktu, sudah selesai. Misalnya sudah setengah satu, dugaan besar sudah masuk waktu, ya masuk sholat. Iya. Nah, sekiranya di seluruh waktu itu agak jelas, cuma ada perbedaan hanya biasanya di waktu maghrib dan di waktu subuh saja. Itu yang banyak perbedaan di kalangan kaum muslimin. Maka siapa yang pandai melihat dengan waktu sholat dan dia yakin belum masuk waktunya, ya, maka dia jangan hadir sholat sampai masuk waktu. Ya, wallahu ta'ala kata riwayat. Dan riwayat-riwayat itu tidak bertentangan. Dua mata tidak disentuh oleh api neraka. Bukan artinya hanya dua itu saja. Ya. Sama kalau saya katakan saya punya uang 5.000 misalnya. Apakah pernyataan saya ini menunjukkan saya cuma punya uang 5.000? Kan tidak, saya cuma tawarkan saya punya uang 5.000. Mungkin saya punya 5.000 yang lain. Kan begitu? Iya. Iya atau tidak? Ya kan? Dan itu terbukti dalam beberapa hadis. Seperti dalam hadis dikatakan 7 orang dinaungi oleh Allah di bawah teduhannya. Hari tidak ada teduhan kecuali tujuannya. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Terang ke dalam hadis yang lain, riwayat-riwayat masih ada yang selain dari 7 itu. Kalau begitu pengabaran di situ hanya sekedar kabar, bukan penentuan jumlah. Ya. Sama dengan 2 orang yang tidak disentuh matanya oleh api neraka. Ini bukan terbatas cuma 2. Mungkin ada yang lain sesuai dengan nas yang ada. Nah, ya Allah Ta'ala kan oleh para ulama salat kembali dari safar, hanya sebut begitu. Jadi tidak ada penamaan khusus, hanya untuk mendekatkan. Ya, 2 rakaat ketika kembali dari safar dan tempatnya di masjid, siapapun boleh melakukannya. Ya, siapapun boleh melakukannya. Jadi beri judul bab khusus oleh para ulama dalam buku-buku fikih tentang adanya salat sunnah 2 rakaat ketika kembali dari safar. Yang paling pertama diinjak adalah masjid sebelum ke rumahnya, salat 2 rakaat setelah itu ke rumahnya. Nah, saya. Ya. Apakah dari negeri Saudi Arabia misalnya, Mekah atau Madinah, atau dia dari Malaysia atau dari negeri antah berantah, yang itu dari mana saja, ya, dia kembali dari safar, maka disyariatkan untuk sholat dua rakaat masjid. Nah, selawat itu ada beberapa kaifiat sesuai dengan yang warid. Jadi apa yang datang ditetapkan dalam hadis yang sahih, ya kadang ini dipakai, kadang itu, kadang ini, kadang itu. Nah, apa yang diperselisihkan tentang masalah tertib membaca dalam sholat. Cuma memang paling asbalnya dia membaca secara berurut sesuai dengan tertib Al-Quran. Ya. Asbalnya bagusnya dia baca ayat kursi, setelah itu tiga ayat setelah Al-Baqarah. Ini dari sisi tertib, bagusnya tertib, tapi bukan keharusan. Bukan keharusan. Sebab Nabi SAW pernah membaca dalam sholat, beliau membaca Al-Baqarah, setelah itu An-Nisa, lalu kembali membaca Ali Imran. Ya, itulah dalam satu surah atau berbeda surah. Ya, ini ada beberapa bentuk gambaran, insyaallah taala enggak apa-apa. Tapi contohnya misalnya membaca ayat 10 di akhirat 12 sudah baca ayat 12 gimana? Itu lain lagi. Itu kalau seperti itu biasanya lupa imamnya. Ya, kalau dia lupa, dia punya udur, enggak apa-apa dia loncat kalau misalnya tidak ada mengingatkan. Tapi kalau dia ingat atau dia tahu, ya kemudian dia sengaja loncat, itu namanya main-main dalam membaca. Ya. Nah, macam seperti itu adalah perkara yang tidak dibolehkan dalam secara syariat. Pasti dia baca sebagaimana Al-Quran itu di dalam tertibnya sesuai dengan susunannya. Nah, wallahu taala alam. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بل هناك اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca sebagian dari hadis Ka'ab bin Malik yang menjelaskan tentang kisah Al-Tanya beliau di perang Tabuk dan bagaimana Rasulullah SAW menanggapi tidak hadirnya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang lainnya, Murarah bin Al-Qadir dan Jilal bin Umayyah, mereka bertiga semuanya tidak hadir di perang Tabuk tanpa uzur, dan mereka jujur kepada Nabi SAW bahwa mereka tidak hadir di perang Tabuk dan tidak mempunyai uzur. Iya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan supaya mereka bertiga berdiri dan pergi sampai Allah memberikan keputusannya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya tiga orang ini dijauhi, tidak dibicarai, dan tidak pula dijawab salamnya. Ya. Nah, Dan telah kita baca bagaimana perasaan Sa'ab bin Malik dan dua orang temannya ketika melakukan seperti itu. Adapun dua orang teman Sa'ab bin Malik, Hilal bin Rabi' dan Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, keduanya tidak pernah keluar rumah. Dan mereka kerjanya hanya menangis di rumah menyesali perbuatannya. Adapun Ka'ab bin Malik, beliau masih keluar pasar, tapi tidak seorang pun yang menjawab salamnya. Ya. Dan masih hadir salat berjamaah. Dan kemudian kisah terakhir kemarin, yaitu beliau masuk ke kebun Abu Qatadah, anak pamannya. Dia masuk ke kebun Abu Qatadah lalu memberikan salam kepada Abu Qatadah, dan Abu Qatadah pun tidak menjawab salamnya. Iya. Nah, di antara kandungan yang bisa kita petik dari maksudnya Sa'ab bin Malik ke kebun Abu Qatadah, seorang itu diizinkan untuk masuk ke rumah seorang apabila telah diketahui ribanya orang tersebut. Orang ini riba, dan orang ini sudah mengizinkan. Misalnya kalau dikatakan kamu, kalau datang sini tidak apa-apa, kamu langsung masuk saja tidak apa-apa. Maka kalau diketahui ribanya, tidak apa-apa dia masuk. Tapi kalau tidak diketahui, maka harusnya dia minta izin sebelum masuk. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta yu'dana lakum. Ya ayyuhalladzina la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tastaqimu. Hatta tasta'nisu wa tasallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah-rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian senang dan kalian meminta izin kepada penghuni rumah tersebut, yang memberi salam kepada penghuni rumah tersebut. Ya, kemudian di ayat setelahnya dikatakan, fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum. Nah, apabila kalian tidak mendapatkan di dalamnya seorang pun, maka jangan kalian masuk sampai diizinkan untuk kalian. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian kembali, maka kembalilah kalian. Nah, hadapnya orang yang masuk ke rumah itu dia lihat keadaan rumahnya, dia tutup 3 kali, mendengarnya 3 kali. Tidak diizinkan, maka hendaknya dia kembali. Sebagaimana dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari dan yang lainnya. Nah, ini dari adab ketika syariah yang banyak orang tidak menjaganya. Ya, dan alhamdulillah syariat Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau katakan, "Bu'ithu liutammim makarim al-akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh engkau ya Muhammad benar-benar berada di akhlak yang mulia. Seorang muslim hendaknya mendidik dirinya. Saya mempunyai etika dan akhlak yang baik. Akhlak bagi seorang muslim. Iya, beda antara muslim dan kafir dalam etika dan akhlak. Nah, dan beda antara orang yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu dari sisi akhlak. Iya. Dan akhlak yang baik itu ada 2 macam. Ada yang sifatnya tabiat, memang dasar pembawaannya dia mempunyai akhlak yang mulia, dasar pembawaan. Dan ada yang merupakan ikhtisab, dia upayakan bisa seperti itu, berakhlak seperti itu. Dia rubah dirinya, misalnya dia senang marah, dia rubah supaya menjadi penyabab. Dia misalnya tergesa-gesa, dia rubah supaya bisa senang pada semua perkara. Ya. Dulunya senang cerita hal-hal yang tidak bermanfaat, dia rubah sedikit-sedikit. Nah, ini ikhtisab namanya. Kalau dia tidak dilatih dengan seperti itu, maka kapan diri itu bisa menjadi baik? Karena itulah, diantara poin dari syariat Islam adalah memperbaiki dan mendidik diri dengan akhlak yang mulia. Nah, dan manfaat untuk manfaat akhlak yang mulia untuk pribadi dan umat itu sangat besar sekali. Tidak bisa diukur dan tidak bisa dinilai betapa besar manfaat dari akhlak yang mulia tersebut. Kemudian dikatakan dalam hadis ini, sampai nama anak Amsi di Sufil Madinah, setelah saya berjalan di pasar Madinah, itu nabatiyun min nabati ahli Syam. Mimman qadima bi-ta'am yabi'u bil Madinah. Tiba-tiba ada nabati petani, ya, min nabat ahli Syam, dari nabat ahli Syam, dari bani negeri Syam. Nah, mimman qadima bi-ta'am, dia datang dengan membawa makanan. Maksudnya hasil taniannya, hasil tanamannya, dia bawa ke Madinah. Jadi dari Madinah, dia jual di Madinah. Jadi dia dari negeri Syam. Ya. Dan waktu itu negeri Syam kenal sebagai kerajaannya orang-orang Rumah, Rum. Ya. Maka rupanya nabat ini bukan sekedar nabat saja, dia hanya sekedar petani yang masuk. Rupanya dia membawa surat. Ya. Maka dia berkata, man yajidu ala ka'ab bin mal. Siapa yang menunjukkan kepadaku ka'ab bin mal? Maka sepanna yashiruna laku ilaiya hatta ja'an. Maka manusia pun mengisyaratkan kepadaku sampai orang ini datang kepadaku. Padapa ilaiya kitaban min maliki basta. Maka ia pun memberikan kepadaku satu surat dari Raja Basta. Rupanya dari Raja Bidan. Waktu itu saya tiba. Dan saya orang yang bisa membaca. Aqra'tuhu, maka saya baca fa'idatihi, ternyata di dalamnya amma ba'du fa'innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafa wa lam yaj'alka Allahu bi dari hawaka wa la mudhi'a bal haqqihi wa jida. Tertulis di situ, sungguhnya telah sampai kepadaku, telah sampai kepada kami bahwa temanmu, ya Nabi Muhammad, telah berbuat kasar kepadamu. Dan Allah tidak menjadikan engkau di tempat yang penuh dengan kehinaan dan tempat yang sempit. Kalau begitu, hendaknya kamu bergabung dengan kami supaya kami memberikan perbaikan untukmu, memberikan perlindungan dan keteraman untukmu. Ini anjuran kalau orang kafir, ya. Lihat bagaimana hidupnya mereka supaya para sahabat itu kembali dan murtad dari agamanya. Nah, walantar ba'antan Yahudu walan Nasara hatta diaminlah tahu. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah rida terhadap engkau sampai engkau mengikuti. Apapun seruannya, walaupun dia berteriak-teriak dengan slogan kemanusiaan, menciptakan perdamaian, mencintai manusia dan seterusnya, itu hanya slogan. Mereka itu adalah orang-orang atau istilahnya dalam bahasa Indonesia musang berbulu domba. Nah, menyerukan seperti itu, tapi hakikatnya kebencian yang sangat dalam terhadap kaum muslimin. Nah, ini pokok yang harus diketahui. Pernah juga dengar Ka'ab bin Malik ini sedang diperlakukan dan diberi pelajaran oleh Nabi. Ya, tidak boleh diberi salam dan seterusnya. Oh, kesempatan, dia kirim Ka'ab bin Malik. Salah sampai kepada kami bahwa temanmu telah berbuat kasar kepadamu dengan perlakuan seperti itu, jadi ajak, maka kamu gabung sama kami, kami akan memberikan perlindungan untukmu. Ya, dia ajak. Nah, di sini lihat lagi-lagi cobaan datang kepada Ka'ab bin Malik. Subhanallah. Iya. Kata beliau, aku itu hina salah Tuhan, maka saya membaca, itu sudah saya baca. Surat itu, wahadi itu ya bambil al-bala, ini juga dari musibah, kata Ka'ab. Iya. Kata yang enam terlihat tenur, kata jar Tuhan. Maka saya bawa ke tungku, ya tungku mata, kemudian saya bakar surat itu. Nah, ini pendirian dia yang kuat. Menunjukkan beliau betul-betul video ingin bertobat. Iya. Nah, hatta ila mabat arba'una min al-khamsin. Sampai berlalu 40 hari. Sudah. Dia berjalan 40 hari. Tiga orang ini, tiga orang sahabat, ini diperlakukan seperti, diperlakukan sedemikian rupa. Ya luar biasa, sudah 40 hari. Satu hari saja sempitnya luar biasa. Ini sudah 40 hari mereka jalan. Iya. Nah, tidak perlu berbicara dengan manusia. sudah 40 hari. Begitu sudah berlalu 40 hari, wal mustanbatul wahyu, dan wahyu kelihatannya lambat, maksudnya belum naik turun. Ibtia'a Rasulullah SAW yakin, maka tiba-tiba datang kepadaku putusannya Rasulullah SAW. Datang lagi utusan Nabi kepada Ka'ab dengan perintah berikutnya. Maka utusan ini berkata, inna Rasulullah SAW ya'murkan dan ta'tazina bra'ya. Sungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kamu untuk menjauhi istri. Ini hari ke-40 istri pun tidak boleh dekat. Nah, Fakul cuma kasih berkata, saya talak dia atau apa yang saya lakukan? Apa waktu yang sejauh ini? Saya talak atau apa yang saya lakukan? Alalah. Kata tulisan ini tidak. Baik istazillah pada takrabannya. Kamu jauhi dia, jangan kamu dekat. Wa arsalina fahidaya jenis negara. Dan Nabi juga mengutus kepada dua teman yang lain. Ya, dengan berita yang sama. Aku tulis rahati, dan katakan, saya berkata kepada istriku, ilhaqi di ahli. Aku ini indahku, hatta ya tadi Allah pun lihat lama. Ya, kamu gabung bersama keluarga. Ya, kamu pulang ke rumah orang tuamu. Ini kalimat pulang ke rumah orang tuamu. Kalimat disilakan oleh para ulama talak kinayah. Ya, talak itu ada dua macam, dua punya lapan, dua lapan talak. Ada talak syar'i. Talak syar'i itu bilang kamu saya talak. Itu syar'i. Mulai hari ini kamu bukan lagi istri. Itu talak syar'i. Mulai hari ini kita sudah pisah. Itu talak syar'i. Kalau talak kinayah, ya, sudah kamu angkat saja barangmu. Pergi dari sini. Kamu pulang ke rumah orang tuamu. Itu talak kinayah. Kalau talak kinayah, kalau talak syar'i, begitu dia ucapkan kalimat itu, ya, maka jatuh terhitung talak. Walaupun dia mengucapkannya dalam keadaan marah, kemudian dia niatkan terhitung talak. Kalau talak kinayah, itu tidak terhitung talak walaupun diucapkan, kecuali kalau dia meniatkan. Kecuali kalau dia meniatkan. Dan di sini Ka'ab Malik tidak meniatkan, hanya sekedar menyuruh pulang dia masuk. Waktu Nabi larang untuk menikah istrinya. Kalau dia larang untuk menikah, apa dia yang masuk? Suruh pulang aja dulu. Dan begitu. Ya. Maka di sini hanya sekedar perintah untuk kembali. Ya, walaupun lapatnya lapat talak kinayah, tapi bukan niat talak. Maka ini tidak berbahaya, tidak apa-apa. Ya. Nah, saja asimro'atu bilang bin Umayyah Rasulullah SAW. Kemudian istri bilang bin Umayyah datang kepada Rasulullah SAW. Kepala. Dan istrinya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna bilang bin Umayyah syaitun ba'ir laysa latufadi. Fahal takra'a nahdimah. Tetapi Allah, walakin la yakra'anna. Jadi istrinya bilang bin Umayyah datang kepada Rasulullah SAW. Nah, datang ini menyampaikan uzur silat. Ini apa namanya menunjukkan kesetiaan istri ya, kepada suaminya dan juga bakti suaminya. Ya, dia tanya kepada suami, ya Rasulullah silat bin Umayyah ini syekh baik. Dia sudah orang tua baik terlantar. Tidak ada pembantunya. Tidak punya pembantu. Hal tak kerana kudina. Apakah engkau tidak senang kalau saya melayaninya? Qala la. Maka Rasulullah SAW berkata tidak. Lakin la yaqrabanna. Akan tetapi jangan sampai ia mendekatimu. Ya. Faqala, maka istrinya berkata, innahu wallah ma bihi min harakat ila syai'in. Ya. Katanya, kata istrinya, sungguhnya dia demi Allah tidak punya gerakan kepada suatu apapun. Ya. Wallah jaman kata ya bagi mundurkan bin amri imakat ila yuhmi kehada. Kata istrinya demi Allah hilal ini terus menerus menangis. Mulai dari waktunya terus sampai hari ini. Subhanallah, penyesalan yang betul-betul mendalam. Ini obat yang benar. Ya. Orang yang bertobat, jujur dalam bertobat. Punya kesalahan, terus dia ingat kesalahannya. Dan dia tidak merasa aman. Dirinya telah lepas dari kesalahan tersebut. Terus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanallah. Kemudian dikatakan di sini, ya setelah mendengar itu, fakala li ba'du ahli, kata Ka'ab, sebagian keluarga aku berkata kepadamu, lalu istakdan ke Rasulullah SAW dalam si imra'ati, fakala adina li imra'ati hilal bin Umayyah an taqdimah. Kata Ka'ab, sebagian keluarga itu berkata, "Andai kata engkau minta izin kepada Rasulullah tentang istrimu, sungguhnya Nabi telah memberi izin kepada istrinya Hilal bin Umayyah untuk melayani dia. Maksudnya kamu juga minta izin lah." Maka apa kata beliau? Kata Ka'ab bin Malik, "Aku itu saya berkata, La astahdiru fiha Rasulullah, wa ma yudirini, ma la yakul Rasulullah s.a.w. Istahdantuhu fiha wa ana rajinu syar." Kata Ka'ab, saya tidak akan minta izin kepada Rasulullah s.a.w. Saya tidak tahu, kata beliau, apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. minta izin. Padahal saya ini adalah seorang lelaki yang masih muda. Karena itu tidak dikasih oleh Ya'ad. Maka kata Ka'ab bin Malik, saya pun dalam keadaan seperti itu 10 malam. Maksudnya ditinggalkan dan tidak dekat dengan istri. Maka mulanana khamsuna laylah. Maka genaplah untuk kami 50 malam. Minhinanana ankalamina. Dari waktu ketika Nabi melarang berbicara dengan kami. Berarti sekarang jumlahnya genap 50 malam. Ya. Tiga orang yang tidak dibicarakan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa larangan dalam hadis berbicara dengan muslim tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu larangan kalau sifatnya berkaitan dengan masalah dunia dan berkaitan dengan urusan pribadi. Adapun kalau berkaitan dengan masalah agama, namanya hajir, itu sesuai dengan maslahat, meninggalkan sesuai dengan maslahat. Ini tiga orang sahabat ini diperintahkan untuk tidak dibicarai 50 malam. Luar biasa, 50 hari 50 malam. Tidak dibicarai. Nah, ini cara mengkompromikannya antara dalil itu. Jadi jangan bertanya, loh, bagaimana Pak dalam hadis lain dikatakan tidak boleh tidak berbicara dengan saudara kita lebih di atas 3 hari. Kita katakan itu dalam perkara yang sifatnya masalah pribadi atau urusan dunia. Adapun kalau sifatnya masalah agama, ini orang punya pelanggaran agama, punya pelanggaran syariat, untuk itu diberi pelajaran, maka boleh dia ditinggalkan. Tidak dibicarai, tidak diberi salam, dan seterusnya, mudah-mudahan dia kembali. Iya. Karena itu para ulama rahimahumullah ta'ala sepakat tentang wajibnya untuk menjauhi ahli bid'ah, memusuhi ahli bid'ah, dan tidak duduk dengan mereka. Sebab mereka itu sangat berbahaya. Karena itulah para ulama sepakat. Banyak dari ulama menukil kesepakatan di kalangan para sahabat dan para tabi'in tentang hal ini. Semuanya sepakat tentang tidak duduk dengan orang-orang yang menganut bid'ah. Kenapa? Sebab meninggalkan mereka punya dua maslahat. Maslahat yang pertama, pelajaran bagi dia, ahli bid'ah ini. Supaya ahli bid'ah ini tahu diri. Dan dia merasa dirinya salah sehingga dia memperbaiki diri. Kemudian maslahat yang kedua, maslahatnya kembali kepada umat. Begitu melihat, umat melihat dia ditinggalkan, ini menunjukkan orang ini ada apa-apa. Karena itu, mereka pun meninggalkannya dan tidak mendekati. Dan yang dilakukan oleh para a'imah, para ulama rahimahullah, jangankan masalah besar seperti masalah bid'ah, masalah kecil saja kadang para seperti diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mughaffal tentang al-hadab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-hadab membunuh binatang dengan melempar batu. Jadi untuk binatang buat buang dibunuh lempar batu supaya mati. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan itu. Jadi di apa namanya pakai ketapel misalnya pakai kena matanya, itu dilarang oleh Nabi. Maka sahabat bin Abdullah bin Mughaffal berkata kepada seorang itu dilarang oleh Nabi. Kata dia saya akan kerjanya. Kata Abdullah bin Mughaffal kalau begitu saya akan meninggalkan kamu. Saya tidak akan berbicara dengan selama-lamanya. Menyelisi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa diberi pelajaran. Bisa diberi pelajaran. Nah, karena itulah dalam sebagian orang perlu diperlakukan seperti itu. Nah, ada beberapa orang di dan kelihatan banyak orang di zaman ini nampak dan tidak mempunyai adab. Andai kata sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diterapkan, maka insyaallah taala akan aman. Akan aman Islam ini, dan aman kaum muslimin dari orang-orang yang merusak. Seperti kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ini dikenal sebagai fitnah. Itu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menerangkan nanti ada fitnah yang lebih dahsyat daripada badai. Maka Umar bertanya kepada Khalifah, siapakah pintu fitnah itu? Pintu yang menutup. Atau tentang fitnah itu. Maka Hudzaifah berkata, wahai Amirul Mukminin, antara engkau dan antara fitnah itu ada pintu yang menutup. Jadi ada pintu. Umar tidak akan kena fitnah ini. Maka kata Umar, pintu itu dibuka atau dipecah? Ya. Kata Hudzaifah, pintunya dipecah. Kalau kata Umar, kalau begitu tidak bisa ditutup lagi setelah ini. Kata Hudzaifah benar. Kalau Hudzaifah ini menyimpan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah-masalah seperti ini. Makanya Umar bertanya kepada Hudzaifah. Umar bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala. Setelah Hudzaifah keluar dari majelisnya, Umar ditanya, ya, apakah Umar tahu siapa pintu itu? Kata Hudzaifah, dia tahu. Sebagaimana Umar tahu bahwa setelah malam ini besok adalah siang. Kemudian Hudzaifah tanya lagi. Nah, tahu muridnya tanya kepada Hudzaifah, siapa ke pintu itu? Katanya, pintu itu adalah Umar bin Khattab. Dan betul-betul di zamannya terjaga agama ini dari kita. Kita yang paling terkenal, kita Sabiq bin Asl al-Tamimi. Sabiq bin Asl al-Tamimi, dia mulai ada pemikiran-pemikiran aneh. Kadang menyimpang, bertanya sesuatu, terlalu ingin mendalam di dalam suatu permasalahan dalam masalah agama. Ya. Makanya dia didengar oleh Umar bin Khattab. Ya. Sebab berlebihan dalam masalah agama tercela. Ini hanya sekedar berlebihan saja. Didengar oleh Umar bin Khattab. Dalam satu riwayat, Umar memilih ke gubernur di tempat dia, di Kufah, ya, atau di Basra, supaya dia didatangkan. Begitu sampai surat ini, rombongan yang pertama berangkat ke Madinah harus sudah membawa orang ini. Maka ia pun sampai di depan Umar bin Khattab, masih sempat tanya kepada Umar, ya, wahai Amirul Mukminin, apa tafsir ayat ini? Ya. Dari Yadi Darwa. Umar pun jawab, ini. Adi kata tidak, Nabi saya tidak mendengar Nabi berucap begitu, saya juga tidak ucapkan. Dia tanya terus. Umar jawab semuanya dengan sabda Nabi SAW. Setelah itu oleh Umar diperintahkan supaya orang ini dicambuk. 100 kali dalam satu riwayat dicambuk sampai dia pingsan. Setelah dicambuk sampai dia pingsan, sudah berdarah penuh dengan darah, dimasukkan ke dalam suatu tempat, dia di situ diobati sampai sembuh. Setelah itu datang lagi. Berikutnya di depan Umar bin Khattab. Umar berkata, sudah cambuk. Datang lagi sudah cambuk. Cambuk lagi seperti itu. Setelah itu dimasukkan lagi. Diobati sampai sembuh. Ya. Untuk ketiga kalinya diperlakukan juga seperti itu. Diobati sampai sembuh. Berikutnya, ketika Umar memanggil dengan cambuk, sudah cambuk. Orang ini baru berbicara. Katanya, ya Amirul Mu'minin, wahai pimpinan kaum mu'minin, Umar bin Khattab. Andai kata engkau ingin membunuh saya, maka perbaiki cara membunuhnya. Dan kalau engkau ingin apa yang ada dalam kepala aku ini pergi, saya mempersaksikan bahwa apa yang dalam kepala aku ini sudah pergi. Maksudnya, ya, dia kearifan dalam berpikir dan sudah pergi. Ya. Maksudnya dia sudah tobat begitu. Maka Umar pun memerintahkan supaya dia dikembalikan ke tempatnya. Supaya dia kembalikan ke tempatnya dan diperintahkan kepada gubernurnya, jangan ada yang berbicara dengannya. Sebutkan dalam riwayat, kalau ada halaqah yang duduk, kemudian dia datang, maka orang pun berteriak. Ini diperintahkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab bin Jailah, langsung bubar halaqah. Terus demikian sampai dia datang waktunya datang kepada Musa betul-betul, dia sumpah dengan sumpah yang meyakinkan bahwa dia telah tobat. Sudah tobat. Ini pendidikannya Umar. Dan ketika terjadi fitnah Khawarij, setelah masa Umar bin Khattab, dia dipanggil untuk keluar juga. Apa kata Sabiq? Saya telah dididik oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan pendidikannya, saya tidak bisa lupa. Dia tidak mau lagi keluar, ikut bersama mereka. Membekas itu pendidikan Umar untuknya. Dan maslahat untuk dia. Dan maslahat untuk kaum muslimin. Ya. Dan di zaman ini betapa banyak orang-orang yang butuh diperlakukan seperti ini. Tapi butuh pemerintahan, butuh orang-orang yang berwenang, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada mereka supaya menjaga agama ini dari orang-orang yang merusak. Nah, wallahul musta'an. Maka di sini Ka'ab bin Malik tidak dibicarai selama 50 malam. Sudah genap 50 malam. Kata beliau, "Summa sallaitu salat al-fajr, sabah 50 lailan, lailatan ala bahri baitin min buyutina." Kemudian saya salat subuh di pagi hari, di pagi malam ke-20, paginya, dan malam ke-50, di pagi harinya saya sholat subuh di atas rumah. Nah, bagaimana ada jahit al-Quran, begitu saya duduk di atas keadaan seperti itu, Allah tidak terallahu ta'ala minna, keadaan yang Allah menyebut kami ya dalam Al-Quran tentang kami, yaitu keadaannya dikatakan di sini pada tapak aliyah, sungguhnya diri ini telah sempit, wabawak aliyah karbu lima rasulat, dan bumi ini telah sempit bagiku dari seluruh penjuru. Dalam keadaan seperti itu duduk betul-betul menung dan betul-betul penyesalan, ya senyik itu sawta tarik awfa ala sirin yakul bi ala sawta. Maka dalam keadaan seperti itu, dia mendengar suara orang yang berteriak. Dia datangnya ingin menggumam sampai ya, melewati gunung teriakannya. Melewati gunung. Dia berteriak dengan suara yang sangat tinggi. Ya Ka'ab bin Malik abshi. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah kamu. Baru dengar kalimat begitu, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Fakharartu sajidah. Saya pun langsung sujud. Ya, sujud. Nah, belum tahu apa, bergembira apa. Ya. Belum tahu orang yang menyesal sudah bergembira, berarti ini kabar baik. Sudah langsung, saya syukur. Nah, wa'arab Tuhan yang kepada dia atau rajin. Dan saya mengetahui bahwa telah datang jalan keluar. Ya. Jadi di sini, pada malam, baik, begitu jelas 50 hari, turunlah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tiga orang ini. Ya. Maka Ka'ab bin Malik pun sujud syukur. Di sini disunnahkannya orang yang ketika mendapatkan kabar gembira, dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sujud syukur itu tidak harus dalam bentuk salat beberapa rakaat, tidak. Sujud syukur, ya, tidak ada bacaan khusus, sujud dia bersyukur kepada Allah, itu adalah perkara yang baik. Dan ini akhlak hamba yang bersyukur. Nah, wa ta'ala rabbukum la'in lain syakartum la'azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Rabbmu mengumumkan bahwasanya siapa yang bersyukur sungguh saya akan tambah, dan siapa yang kufur sungguhnya siksaan pun sangatlah pedih. Ya, karena itu seorang hamba patut bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan di sini juga kita ambil pelajaran bahwa uji cobaan, ya, seseorang yang ketika dia menjalankan kebenaran, ketika dia menjalankan perintah agama. Sekarang di sini Ka'ab bin Malik jujur dia. Tidak berdusta dalam pengakuan. Tidak seperti yang lainnya. Padahal kalau ingin berdusta, mampu dia berdusta kepada Nabi. Dia menyebutkan untuk kenapa dia tidak hadir pulang misalnya dusta. Mampu dia. Dan sudah diberi kemampuan untuk itu. Dan diajari bagaimana cara berdusta yang paling tepat. Dengan kalimat yang paling halus. Dengan ibarat yang sangat mengena. Sudah diajari. Tapi beliau ingin jujur. Maka butuh menanggung derita. Butuh menanggung derita di dalam menjalankan apa namanya suatu perkara yang di atas syariah. Dia ingat perkara-perkara seperti itu, walaupun dia tangguh, itu hanya sebentar saja waktu. 50 malam sudah sebanding. Sudah sebanding dengan siksaan nanti neraka waliyadzubillah. Nah, sekarang kalau bersabar di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih baik untuknya. Tunggu jalan keluarnya. Tunggu jalan keluarnya. Tidak terasa akan kelihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan untuknya jalan keluar. Maka ini harusnya yang dipikir oleh setiap muslim. Ketika dia berada di atas suatu ketaatan, dia merasa telah sempit dan dia telah lemah. Maka jangan berputus asa. Ingat, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat. Ada inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Okay. Jangan bersedih ketika orang sudah bersepakat memberikan kejelekan untuknya dan seterusnya. Terus saja, sepanjang kamu istiqomah di atas jalan Allah, pertolongan Allah dalam waktu dekat akan turun. Iya. Maka seorang muslim harus punya kesabaran. Punya kesabaran. Dan harus punya rasa tawakal yang sangat kuat. Iya. Ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kuat. Kalau ini dimiliki oleh seorang muslim dalam kehidupannya subhanallah, sungguh bahagia hidupnya. Setiap kali ada masalah, dia mampu ya, menjalani masalah tersebut, mampu melaluinya dengan keadaan yang sangat baik. Dan hasilnya, akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa. Karena itulah hendaknya setiap muslim yang berusaha seperti ini. Dan ingat, ayat dalam Al-Quran, innama al-usri yusra. Sungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Nah, wa innal faraja ma'asyidda. Jalan keluar itu setelah adanya kesulitan. Sulit setelah itu pasti ada jalan keluar. Tidak mungkin tidak. Karena itu kalau seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan membukakan jalannya dan memudahkan kebaikan kita. Demikian pula di dunia ini. Kalau misalnya dia teringat untuk melakukan suatu maksiat, teringat, tergiur dengan suatu maksiat dari maksiat dunia, maka dia bersabar dan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Kehidupan dunia sementara, tidak berapa lama lagi kita semua akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dia tertahan untuk meninggalkan suatu perkara yang aib misalnya dalam syariah dan perkara yang diharamkan. Dia tinggalkan itu bersabar, tunggu dalam waktu sebentar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dia yang lebih baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah abdalahu Allah khairan min." Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti untuknya dengan lebih baik. Ya. Ini kenyataan. Tahu banyak orang subhanallah meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya lebih baik. Dia melakukan suatu perbuatan yang tidak baik atau suatu perkara yang ternyata setelah itu dia ketahui pelanggaran dalam syariat, langsung dia tinggalkan karena Allah. Padahal itu sempat bergantung nafian. Dia tinggalkan karena milih syariat, tiba-tiba Allah menggantinya lebih baik daripada. Ya, yakin. Pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu seorang mukmin adalah orang yang paling bahagia hidupnya di muka bumi. Dan kalau mereka mengetahui bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW menuntunkan kehidupan ini, sehingga mereka pun hidup dengan kehidupan yang bahagia. Jadi demikian pula Ka'ab bin Malik. Ini 50 malam beliau bersabar dalam tobatnya, jujur beliau dalam tobatnya. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan jalan keluarnya. Apa yang terjadi? Fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minnas bi taubatillah azza wa jalla alaihi hina shalla salat al-fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada manusia bahwa Allah telah memberikan tobat kepada kami. Ini diumumkan oleh Nabi ketika beliau telah melakukan salat subuh. Padahal nabi yubashshirunana, maka datanglah manusia memberikan kabar gembira kepada kami. Padahal sibala sahibayya yubashshirun, dan datanglah kepada datang kepada kedua temanku orang-orang yang memberi kabar gembira kepada mereka. Waraqaba waraqaba rajulun ilayya qaratan wa sa'a'i min aslam ibali wa awfa ala jabal fakana sawtu asra'a min al-farah. Maka untuk Ka'ab bin Malik ada dua orang yang datang, satu orang menunggangi kuda, ya, satu orang lagi naik ke atas gunung lalu berteriak berlomba memberi kabar gembira untuk Ka'ab. Ada yang bagi kuda untuk segera, ya. Ada yang satunya kerana dia tidak punya kuda, naik ke atas gunung supaya berteriak. Nah, ternyata kata Ka'ab, asal itu asal dengan Ka'ab. Ternyata suara lebih cepat daripada kuda. Ya, dengan suaranya, sudah sampai suara kuda ini belum sampai di sana. Ya. Nah, maka pada saja angin lagi dengar itu sultan. Begitu datang kepada saya orang yang dengar suaranya, juga syiru ini, dia memberi kabar gembira kepada aku. Naza adalah bersaudaya, kasau tuhuna iya aku di musyara. Maka saya pun melepaskan dua pakaian. Ini lagi memakai dua pakaian. Orang di Arab itu apalagi musim dingin biasanya punya banyak pakaian, pakaian luar, ada lagi barang dan seterusnya. Itu semua dipakai, memang dan seperti itu. Nah, sudah merupakan kebiasaan mereka. Maka katakan Ka'ab, saya lepaskan dua pakaian. Lalu saya pakaikan pakaian tersebut untuk dia, karena dia memberikan kabar gembira kepada aku. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa seorang itu kalau memberi kabar gembira oleh seorang saudaranya yang lain, maka dari kemuliaan, ya, akhlak, budi pekerti yang baik, dia memberikan hadiah kepada orang yang memberi kabar gembira itu untuknya. Nah, iya. Jadi, dari akhlak yang mulia. Demikian pula orang yang memberi kebaikan untuknya, dibentak oleh Nabi, kau balas juga dengan kebaikan. Misal dengan ini. Kalau kamu Nabi sebalas dengan kebaikan, kamu juga beri hadiah balik untuknya, maka kamu doakan kebaikan untuknya. Kamu doakan kebaikan untuknya. Di sini Ka'ab bin Malik, apa yang dia lakukan? Dia lepaskan dua pakaiannya. Okay. Nah, wallahi ma amliku ghayrahuma yawmain. Kata Ka'ab, demi Allah, saya tidak punya dua kecuali dua pakaian itu. Pada waktu itu, saya tidak punya kecuali dua ini. Padahal tidak ada yang lain, ya punya. Sebenarnya. Maka untuk memberi tidak beri. Wasta'ab kusawda ini. Pada itu rumah. Setelah itu saya pinjam dua pakaian yang lain sama orang. Ya, pinjam, kemudian dia pakai. Wasta'ab tu ata'an. Ata'an mamu Rasulullah SAW. Maka saya pun datang. Ya. Sengaja ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Ya talaqani nasu fawjan fawja yuhandinunani bitawbah. Dan manusia pun berbondong-bondong, ya, berjumpa denganku. Kemudian mereka memberi kabar gembira kepada aku dengan tobat. Allah telah memberikan tobat untukku. Wa yaqulu nabi, dan mereka berkata kepada aku, ya, la tuhannika taubatullahi alaika, hendaknya engkau merasa bergembira dengan tobat Allah atas engkau. Hatta dakhaltu masjid, saya sampai saya masuk ke masjid, kata Ka'ab, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis hawla an-nas, ya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sekitar manusia. Faqama Talha bi Ubaydillah, radhiyallahu anhu yuhallil hatta sabahani wa hannani. Maka berdirilah Talha bin Ubaidillah. Beliau berlari kecil sampai ia menyalami dan memberikan kabar gembira untukku. Untukku. Wallahi ma qala rajulun minal muhajirin ghayr. Kata Ka'ab bin Allah, tidak seorang pun dari muhajirin yang berdiri selainnya. Maka ada Ka'ab la yansahu li Talha. Maka Ka'ab pun tidak melupakan kebaikan Talha. Nah, jadi menunjukkan boleh dia seorang itu berdiri yang menyambut seorang. Kalau memang berdirinya bukan berdiri ya dalam bentuk yang tercela, ada berdiri dalam bentuk yang tercela. Seperti orang memang senang kalau dia masuk, harus orang berdiri menghormati dia. Orang yang seperti ini tidak boleh kita berdiri menghormati. Nah, tidak boleh berdiri untuk menghormati. Nah, tapi kalau misalnya ada orang baru datang, kemudian kita berdiri menyambutnya, atau ada teman kita yang baru datang, kemudian kita sangat bergembira, kita berdiri menyambutnya, tidak apa-apa dalam keadaan seperti ini. Seperti keadaan Ka'ab bin Malik di sini, dan seperti Sa'ad bin Mu'adz ketika datang, beliau dalam keadaan di atas kuda terluka, dan beliau pemimpin sukunya. Maka Nabi berkata, "Qumul sayyidikum," berdiri kalian menjemput ya pimpinan kalian. Disuruh berdiri. Nah, tapi kalau memang orangnya suka dihormati dengan berdiri, ya. Kalau dia datang orang harus berdiri, maka orang yang seperti ini tidak boleh. Ya. Kita berdiri untuk. Nah, baik. Kata Ka'ab, kata Ka'ab, kalau masalah tu ala Rasulillah, kal wahyu ya berukuh wajahku. Mina suruh Abu Syekh, khair yamin marra alaika mut waladat ummu. Begitu saya salam kepada Rasulullah dan Rasulullah dalam keadaan bergembira wajahnya karena gembira. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bergembiralah engkau wahai Ka'ab dengan kebaikan pada suatu hari. Hari ini tidak pernah berlalu kebaikan yang lebih baik untukmu pada hari ini. Ya. Maksudnya betul-betul ya luar biasa ya, sudah 50 hari dijalani kemudian mendapatkan tobat. Tobatnya pun bukan dari lisannya Nabi, tapi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, langsung dalam konteks Al-Quran. Ya. Luar biasa. Nah. Apapun itu, ya, maka Ka'ab berkata, "Amin indika ya Rasulullah, amin indillah." Ka'ab bertanya, "Rasulullah, ini kabar gembiranya dari engkau pribadi atau dari Allah Subhanahu wa taala?" Qal, maka Nabi berkata, "La, bal min indillah azza wa jalla." Tidak, bahkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah azza wa jalla. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wa yuqdu hatta kana wa yuqdu qita'at qadar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bergembira maka wajah beliau bercahaya. Seakan-akan wajah beliau potongan dari bulan. Seakan-akan wajah beliau belahan bulan. Saking gembiranya beliau. Wakunna na'rifu dzalika minhu. Dan kami mengetahui itu dari Nabi. Jadi Nabi kalau diketahui marah itu kelihatan dari wajahnya. Dan Nabi kalau diketahui bergembira kelihatan dari wajahnya. Kelihatan dari wajahnya. Nah, dan itu bukan suatu sifat yang tercela secara umum. Suatu sifat tercela secara umum. Tapi ada sebagian orang juga, kadang kalau dia marah, dia mampu menyembunyikan marahnya. Iya. Mampu menyembunyikan marahnya. Ini kadang dibutuhkan pada sebagian keadaan. Iya. Khususnya untuk orang-orang yang jahil misalnya. Dia melakukan perbuatan melanggar syariat. Marah. Melihat tersebut. Tapi kemarahan ini kalau dinampakkan di wajah di depannya orang yang tidak tahu apa-apa, maka bukan merubah kebaikan, ya, merubah kemuncaran. Justru dia akan semakin lari. Tapi kalau di dengan wajah baik, nasihat dengan baik, maka dia bisa menerima. Tapi kalau sudah wajahnya merah, nasihat ini dengan cara seperti itu, ya, maka nasihat yang seperti ini kebanyakannya tidak diterima. Karena itulah, sebagai seorang itu yang pandai, ya, dalam setiap perkara menggunakan akhlak yang baik, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata beliau, "Falamma jalastu baina yadayhi, qultu ya Rasulullah, inna min taubati ala aqliya min mali sadaqatan ila Allah wa ila Rasul." Begitu saya duduk di depan Nabi, saya berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya dari tobatku, saya akan mengeluarkan dari hartaku satu sadaqah untuk Allah dan Rasul." Maka Rasulullah berkata, "Amsik alayka ba'da mali, fa huwa khairun lak." Ya, kata Nabi, "Kamu pegang sebagian hartamu, itu lebih baik untukmu." Nah, di sini juga, ya, seorang kalau datang semangat, ingin menafkahkan hartanya, dia menyumbangkan seluruh hartanya, maka hendaknya diarahkan kepada yang lebih baik. Kamu pegang sebagian hartamu, jangan kamu infakkan semua. Sebab itu lebih baik untuknya. Timbang dia infakkan semua misalnya, dia setelah itu akhirnya mencari lagi, dan kadang karena kesulitan, kadang mengakibatkan dia mendadahkan tangannya kepada manusia, akhirnya dapat kejelekan. Maka dia nasihati supaya diarahkan kepada dia lebih baik. Maka Nabi berkata, "Kamu pegang sebagian hartamu, itu lebih baik untukmu." Ya. Apun itu, maka kata Ka'ab, "Ini bensiku syahbihan dari di Khaibar. Saya telah memegang bagianku di Khaibar." Ka'ab bin Malik ini hadir di banyak peperangan. Dan Nabi setiap kali terjadi perang, itu ada pembagian harta rampasan perang. Dan Ka'ab bin Malik masih punya bagian di Khaibar, itu yang dia pegang. Yang lainnya dia khalafah. Waktu itu ya Rasulullah, dan dia berkata ya Rasulullah, inna Allah ta'ala inna ma'anjani di sini. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyenangkan saya dengan kejujuran. Ya, jujur itu adalah perkara yang sangat baik. Ya, mulianya jujur. Tidak ada orang yang jujur tidak mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Dan ini kita lihat kita sendirikan. Sampai orang-orang yang kerja pekerjaan dunia dengan kejujurannya, dia semakin mendapatkan kebaikan dalam hal tersebut. Bahkan yang sesuai orang mempunyai sifat jujur yang sangat baik dan sangat menonjol, subhanallah. Ya. Meningkat dan meningkat terus sampai kadang menjadi yang paling tinggi di dalam satu perusahaan misalnya sesuatu pekerjaan. Karena kejujuran. Karena kejujurannya. Kalau yang seperti yang lainnya mungkin dia akan mendapatkan harta yang sangat baik. Tapi karena dia jujur, dia dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihargai oleh orang, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan jalan keluar, jalan kebaikan itu. Itu buah dari kejujuran. Buah di dunia, belum lagi buah di akhir nanti kelak. Nah, kata beliau, wa inna min taubati anna uhaddits illa sidqan ma taqul. Kata Ka'ab, dan semuanya dari taubatku ini, saya tidak akan berbicara kecuali yang jujur panjang saya masih hidup. Allah ma'arin tu'ahadan minal muslimin ablahu Allah ta'ala min sisi sinis al-hadith mendengar kegali kari Rasulullah ahsan mimma ablahi al-bahudin. Kata dia demi Allah, saya tidak mengetahui seorang pun yang Allah uji ketika dia jujur dalam berbicara. Semenjak itu disebutkan kepada Nabi, tidak seorang pun yang lebih bagus ya ujiannya seperti apa yang menimpan. Kata beliau, wallahi ma ta'ammadtu kadzbatan mundu qultu dhalika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma hadha. Demi Allah, saya tidak pernah dusta. Setelah saya ucapkan itu kepada Rasulullah sampai hari ini, wa inni la'arju an yahfazani Allah ta'ala fi ma baqi. Saya berharap mudah-mudahan Allah menjaga saya pada umur yang masih tersisa ini. Qal Ka'ab bin Malik, qala Rasulullah ta'ala, Allah telah menurunkan dalam Al-Qur'an. Ayat yang dalam Al-Qur'an. فتاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة. Allah telah memberikan taubat kepada Nabi dan muhajirin orang-orang Ansar mengikutinya pada waktu kesulitan sampai firman-Nya hatta balagha innahu bihim ra'ufur rahim. Dialah Allah terhadap kaum mukminin penyayang lagi maha pengasih. Wa 'ala thalathati alladziina qulitu, dan atas tiga orang yang tidak hadir Quran. Ya, ini tiga orang disebutkan dalam Quran. Atas tiga orang yang tidak hadir Quran. Hatta idza daqat 'alaihim al-ardu bima raqabat. Sampai ketika bumi itu sudah menjadi sempit atas mereka di seluruh penjuru. Nah, setelah kita melihat hatta idza daqat 'alaihim al-ardu bima raqabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi. Nah, sampai akhir ayat, sampai ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shalihin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, wallahi demi Allah, ma nama Allah wa liya min ni'matin qat ba'da hadani Allah li al-Islam a'zama fi nafsi min sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadabtuhu fa ahlika kama halaka alladziina kadabu. Kata beliau, demi Allah, tidaklah Allah memberikan nikmat kepadaku satu nikmat pun setelah Allah memberikan hidayah Islam kepadaku, nikmat yang lebih besar pada diriku. Ya, dengan jujurnya saya kepada Rasulullah, yaitu saya tidak berdusta kepada beliau sehingga saya tidak dibinasakan sebagaimana orang-orang yang berdusta telah dibinasakan. Jadi orang-orang yang berdusta ketika itu, jadi banyak yang hadir sebagaimana yang telah kita uraikan, sekitar 80 orang telah datang. Ternyata di situ ada yang berdusta. Dan yang berdusta ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada mereka wahyu dengan penegasan dalam Al-Quran, dengan penegasan yang paling jelas diucapkan kepada seorang. Allah berfirman, saya halifuna billahi lakum, mereka bersumpah dengan nama Allah kepada kami. Jika kalau mereka memilih, kalau kalian kembali kepada mereka, bidu' ridu anju, supaya engkau membiarkan mereka, memaafkan mereka. Fa'a ridu anju, Allah berfirman, berpalinglah, biarkan mereka, firman Allah, inna kumurizisi, sungguhnya mereka itu adalah najis, wa ma'wakum jahannam, dan tempat tinggal mereka adalah jahannam, jaza'an jimatani yaksibun, balasan, karena perbuatan mereka. Yahlikuna lakum, mereka bersumpah pada kalian, ditardau anju, supaya kalian ridu kepada mereka. Pantain tardau anju, kalau kalian ridu kepada mereka, aina Allah la yarfa 'anil qawmi fasiqin. Sungguhnya Allah tidak riba kepada orang yang fasik. Lihat ya, bagaimana orang-orang yang dusta turun ayat luar biasa. Mereka dianggap najis, tempat tinggalnya neraka jahannam karena perbuatan mereka. Ini bahayanya dusta. Mereka telah Rasulullah SAW bersabda, Hendaknya setiap orang itu jujur dalam berucap. Dan terus orang itu jujur. Dan berusaha berucap yang jujur. Sampai ia tertulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jujur itu membawa seseorang kepada surga. Dan dusta itu kata Nabi, hati-hati lah kalian dengan dusta. Dusta bisa mengantar kepada neraka. Dan terus menurut orang itu dusta. Ya. Dan memilih kedustaan. Dia tanya, wah tidak apa-apa, saya hanya di sini. Terus dia bikin seperti itu sampai dia tertulis di Allah sebagai seorang pendusta. Maka tempat tinggalnya pun adalah api neraka wallahualam. Terus hendaknya berhati-hati, hendaknya seorang itu jujur dalam perkataan. Kalau saat berkata-kata, ya. Kata beliau, kunna fitna ayuhat salata min amri ulaika alladina qadina minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hin halaku lakum fadaya'akum mastaghfara lakum warja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qadha Allah ta'ala fihi bidhalika qala Allah ta'ala wa ala salatati alladina kullihu wa laysa alladhi bada'a fi imma kullihna taqallafna anil ghaib innama huwa taqlibuna iyana wa iyyahu amrana amma halaka lakum wa atadara ilayki faqila lahu minhu mustafakun alaihi. Kata beliau, kami tiga orang ini khalifna. Kami tidak hadir dari perkara mereka itu yang Allah Subhanahu wa taala terima. Ya, dari mereka ketika mereka bersumpah dan mengambil bayat mereka dalam mitar untuk kepada mereka. Jadi kami tidak hadir, orang yang tidak hadir. Ya, dalam ayat wala ladina qultu orang yang tidak hadir, maksudnya tidak hadir di sini bukan yang tidak hadir terang, maksudnya tidak hadir ikut berdusta. Ya. Dan mereka jujur. Nah, walaupun kenyataan memang mereka tidak hadir terang, tapi maksud dalam ayat di sini jujurnya mereka ini tidak hadir yang berdusta bersama mereka. Baik. Sekiranya mungkin yang bisa kita petik dari sini ada beberapa sambungan, beberapa bahasa yang lain. Sekiranya kita tidak bahas itu tidak apa-apa, karena waktu yang membatasi. InsyaAllah kali kita lanjutkan setelah isya. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Kita tutup. Apa dia untuk menjauhi? Tutur itu artinya seorang turun semangat. Kadang tidak punya semangat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Ash, dan juga dalam hadis bagian sahabat Nabi riwayat Ahmad, kata beliau, inna li kulli amalin syurra wa li kulli syurratin fatra, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad hada, faman kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad hada. Sungguhnya setiap amalan itu punya syirrah, semangat. Dan setiap semangat ada fatrah. Ini yang betul. Dia turun semangat. Berhilang semangatnya. Pada saat betul, kata Nabi, siapa yang fatrahnya? Betulnya kembali kepada sunnahku, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang selain dari itu, dia telah binasa. Maka betul itu memang keadaan yang ada pada setiap manusia. Namanya manusia, itu bisa terjangkit dengan hal tersebut. Apalagi di zaman seperti zaman sekarang ini. Dan memang kutur bisa semakin banyak muncul karena ada beberapa pelanggaran, seperti dia membiarkan dirinya dalam maksiat, terjatuh dalam satu maksiat, atau dia sibuk dengan pemikiran yang membuat hatinya gundah gulana, pikirannya tercerai-berai, sehingga datanglah kutur tersebut. Dan kadang dia kalau suatu melakukan suatu pekerjaan dan terus-menerus dia pekerjaan itu, kadang di belakangnya kadang dia lesuh melakukannya dan seterusnya. Pada saat-saat seperti itu, wajiban setiap muslim adalah kembali kepada sunnah Nabi SAW. Jadi dia kira sebagai tertentu dan kira-kira diarahkan bukan kepada arah yang tidak baik. Seperti sebagian orang, kalau misalnya seperti itu dia pusing atau ini, dia sudah pergi nonton dengan bola atau dia buat ini buat itu, enggak. Lain seorang muslim, dia berkumpulan dari Allah dan Rasulnya. Dalam keadaan seperti itu, hanya dia mempertanyakan zikir kepada Allah. Zikir itu membuat hati senang. Di ayat mana zikir ini sambil dia baring santai, akan membuat hatinya tenang dan terobati. Juga di antara obat yang paling bagus, dia membaca biografi para ulama. Bagaimana kita hidup para ulama yang saleh, para orang yang saleh? Atau sebelumnya membaca biografi hidup, bagaimana sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW? Itu akan membentuk kemuliaan seorang muslim, sehingga dia mempunyai semangat yang tinggi. Nah, dan demikianlah. Di antara sebab yang menyebabkan muslim yang betul, dan beberapa hal untuk menjadi hal tersebut, wallahu ta'ala. Bolehkah kita tidak memberi salam kepada teman, disebabkan dia menghina sunnah yang kita kerjakan? Dan bagaimana cara terbaik? Bagaimana cara berbaik sunnah? Kalau dia mengolok-olok sunnah, tahu hal tersebut, maka orang yang seperti ini tidak pantas untuk menjadi sebaik teman. Nah, orang mengolok sunnah dari Allah SWT tidak pantas untuk dimuliakan. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Kemudian orang-orang yang Allah dan Rasulnya menyebutkan adalah orang-orang yang dihinakan. Innal ladzina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillah. Kemudian orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan, ini kisahnya dari Israel, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabbnya dan dihinakan. Dan cuma orang yang berbuat kejahatan saja. Di antara yang dikatakan, wa kadzalika najzi al-muftarin. Demikian kami membalas orang-orang yang membuat kejahatan, termasuk orang yang menghina sunnah. Maka dapatlah dilihat orang yang seperti itu. Termasuk nasihat untuknya kita tinggalkan supaya dia tahu dirinya. Ya, kecuali kalau ditinggalkannya akan menyebabkan maksadat yang lebih besar. Misalnya, ketika ditinggalkan semakin menjadi-jadi misalnya, semakin jauh. Ini maksudnya tidak dibesar. Iya, kecuali kalau orang tersebut, apa yang ditokohkan, dan ditinggalkan akan memberikan manfaat, tidak apa-apa. Tapi, kalau misalnya ada maksudnya tidak dibesar, maka dia menjaga jarak dan terus memberikan nasihat. Terus memberikan nasihat. Ini akan ada pembunyian seorang yang berada dalam kelompok yang menyimpang. Bila orang tersebut dihujat, maka tidak ada perubahan-perubahan yang membaik. Karena dia masih mempunyai teman-temannya. Dan kepada dalam Rasulullah, semua menghujat kata. Dan maksudnya, sehingga maksudnya lebih besar. Itu maksudnya lebih besar. Maksudnya lebih besar. Iya. Saya sudah terangkan tadi, bahwa ditinggalkannya seorang itu mempunyai dua maslahat. Maslahat yang pertama, maslahat kembali kepada orang tersebut atau kelompok tersebut. Ketika ditinggal dia memperbaiki dirinya, itu maslahat yang pertama. Maslahat yang kedua, kembali kepada umat. Kembali kepada umat. Kalau dia tidak mendengar, maka umat tahu orang ini menyimpang sehingga umat menjauhinya. Maslahat untuk mereka jangan sampai ikut dan jatuh seperti kesesatan dan kesalahannya. Jadi yang lebih didahulukan, maslahat untuk umat lebih umum itu didahulukan. Jadi bukan artinya nanti ada maslahat pada dia baru ditinggal. Kalau orang tersebut mau kembali, kita punya apa? Hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang dijaga itu adalah umat Islam secara umum dan syariat Islam ini dijaga. Jadi itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahmilu hadha al-'ilm min kulli khalaqin 'ulum." Yang kuna an tahrim al-zalim wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Sungguhnya ilmu ini dibawa di setiap generasinya oleh orang-orang adil. Apa tugas mereka? Menghilangkan dari agama penyimpangan yang dibuat oleh orang-orang yang ekstrim, dan menghilangkan dari agama, memberantas dari agama jalannya orang-orang yang membuat kebatilan, dan memberantas dari agama ta'wilnya orang-orang jahil. Harus ada pembersihan dari orang-orang yang seperti itu, sehingga agama tetap suci, tetap murni. Nah, di situlah letak keistimewaan dalam syariah. Adanya orang-orang menyimpang, sehingga muncul kelihatan orang-orang yang ingin taat dan istiqamah. Iya. Sebab cahaya itu tidak dikenal kecuali dengan kegelapan. Manis tidak dikenal dengan kecuali dengan pahit. Tahu nilainya manis itu dengan adanya rasa pahit. Iya. Demikian. Jadi dari sini masyarakat. Karena itulah tidak harus. Ya. Kalau dia hanya ditinggalkan, tidak berubah. Kalau begitu tidak usah kita hajar. Karena dia tidak berubah. Tidak seperti itu. Ya. Kalau dia tidak berubah, maka dia maslahat kepada umat. Ya. Umat kebaikan kalau mereka tidak. Mereka tidak berubah, maka kalau kita tinggalkan mereka, umat tahu kalau mereka ini salah, sehingga umat tidak mendekatinya. Nah, ini maslahat yang sangat besar. Dan dengan ini agama terjalan. Ya. Karena itulah dari dulu kelompok-kelompok yang pertama memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, mereka banyak yang memberontak kepada Ali, ribuan mereka berkumpul di satu tempat. Cuma tidak seorang sahabat pun yang ada bersama mereka. Tidak sahabat yang bintang itu bersama mereka. Ini orang-orang kawan. Dua para sahabat menselam mereka. Sehingga umat tahu. Ya tahu nama sahabat. Tidak sahabat yang ada yang bersama mereka. Kalau begitu sesat. Kan begitu. Ya. Nah di sini manfaatnya. Masalah dari ini yang meninggalkan. Ya. Nah.